Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wali bin Majah ani Tufaili akhi Aisyah li ummiha. Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dari At-Tufail, saudara seibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, At-Tufail mengatakan, Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahudi. Aku melihat seakan-akan, yaitu di dalam mimpi, ya, seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Fakultu innakum la'antumul qawmu. Laula annakum taquluna Uzairu binullahi. Maka aku mengatakan kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Qalu, orang-orang Yahudi tersebut berkata, membalas ucapan At-Tufail, Wa innakum la'antumul qawmu lawla annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammadun alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi tersebut berkata, sesungguhnya kalian, wahai kaum muslimin, adalah sebaik-baik kaum juga. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammadun alaihi salatu wassalam. Jadi dibalas sama orang-orang Yahudi tersebut. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku, yaitu At-Tufail, melewati sekelompok orang-orang Nasara. Fakultu, lalu aku berkata kepada orang-orang Nasara tersebut, Innakum la'antumul qawmu laula annakum taquluna al-masihu binullahi. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Nasara, adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan al-masih anak Allah. Qalu, mereka orang-orang Nasara berkata, membalas ucapan Tufail, Wa innakum la'antumul qawmu. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara tersebut berkata, dan sungguh kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad alaihi salatu wassalam. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka tatkala aku memasuki waktu pagi, aku mengkhabarkannya kepada orang-orang yang aku khabarkan kepadanya. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengkhabarkan kepadanya. Faqala, lalu Rasul alaihi salatu wasallam berkata, Hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau sudah mengkhabarkannya kepada seseorang? Qultu na'am. Aku, yaitu Tufail, mengatakan, Ya, sudah. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasalam, Tufail radhiyallahu anhu mengatakan, Fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun memuji Allah Azza wa Jal dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam berkata, Amma ba'du, fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbar biha man akhbar minkum. Maka sesungguhnya Tufail melihat mimpi yang ia telah mengkhabarkannya kepada orang-orang yang ia khabarkan kepadanya di antara kalian. wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan sungguh kalian, wahai kaum muslimin, kalian telah mengatakan sebuah kalimat yang sebelumnya perkara ini dan perkara ini menghalangiku untuk melarang kalian darinya. Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Maka janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad alaihi salatu wasalam, walakin qulu ma syaa Allah wahdahu. Akan tetapi katakanlah ma syaa Allah wahdah. Hadis ini ya ikhwan disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 138. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan at-tarajimu biografi-biografi At-Tufailu huwa At-Tufailu bin Abdullah bin Al-Harith bin Sakhbarata Al-Azdiyu sahabiyun radhiyallahu anhu. At-Tufail, beliau adalah Tufail bin Abdullah bin Al-Harith bin Sakhbarah Al-Azdi, seorang sahabi radhiyallahu anhu, wa laysa lahu illa hadzal hadith. Dan beliau tidaklah meriwayatkan melainkan hadis ini saja. Nah, jadi di antara para sahabah ya ikhwan, ada di antara mereka yang hanya meriwayatkan satu hadis saja. Di antaranya At-Tufail. Ala nafarin an-nafaru rahtul insani wa ashiratuhu. An-nafar adalah kaum seseorang dan kerabatnya. Ismu jam'in yaqa'u 'ala ar-rijali khassatan. An-nafar merupakan isim jamak, kata yang menunjukkan jamak, yang dipakai pada kaum lelaki secara khusus. Maka kalau ada beberapa wanita tidak bisa disebut sebagai nafar. La antumul qaumu ay ni'mal qaumu antum. La antumul qaum yaitu kalian adalah sebaik-baik kaum. Nah, ini kalimat ini ya, maknanya demikian. Maka demikian pula yang bentuknya seperti ini. Misalnya la antar rijal. Afwan, la antumur rijal ay ni'mar rijalu antum, atau la antar rajul ay ni'mar rajulu anta, atau misalnya la antumut tullabu ay ni'mat tullabu antum, dan yang semakna dengannya ya. Ini termasuk uslub, bentuk penyampaian bahasa Arab. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah ay laula ma antum alayhi min ashirki binisbati alwalad ila Allah. Kalau bukan karena kalian mengatakan Uzair anak Allah, yaitu kalau bukan karena perkara yang ada pada kalian berupa syirik dengan menisbahkan anak kepada Allah. Wa hadza li anna Uzairan kana yahfazut tawrata an dhahri qalbin. Dan ini penisbahan Uzair kepada sebagai anak Allah oleh orang-orang Yahudi karena Uzair dahulu ia menghafal Taurat. Menghafal Taurat di dalam kalbunya. Dan tidak ada yang menghafal Taurat kecuali Uzair. Tidak ada yang bisa menghafal Taurat kecuali Uzair. Ya, berbeda dengan Al-Quran, Masya Allah. Begitu banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Taurat tidak ada yang hafal kecuali Uzair tatkala itu. Faqalu fihi hadhihi al-maqalata. Maka orang-orang Yahudi pun mengucapkan ucapan ini, yaitu Uzair anak Allah. Wa qila li annahu nabiyyun, dan dikatakan pendapat yang lain, Uzair dikatakan anak Allah karena beliau adalah seorang nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun alaihi salatu wassalamu aaraduhu bidzikri syai'in mimma fi ba'dil muslimina min asy-syirkil ashghari. Kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang Yahudi tersebut membalas Tufail dengan menyebutkan sesuatu dari perkara yang ada pada sebagian kaum muslimin berupa syirik kecil, yaitu ucapan masya Allah wa syaa Muhammad. Taquluna al-Masihu ay Isa ibn Maryam alaihi salam. Kalian mengucapkan al-Masih yaitu Isa bin Maryam alaihi salam ibnullah anak Allah. Fa tusyrikuna billahi binisbatil walad ilaihi. Maka kalian berbuat syirik kepada Allah wahai orang-orang Nasara dengan menisbahkan anak kepada Allah. Wa inna ma qalu hadha fi Isa li'annahu min ummin bila abin. Hanya saja mereka orang-orang Nasara mengatakan ucapan ini terhadap Isa alaihissalam karena sesungguhnya beliau alaihissalam terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Hamidallaha wa athna alaihi. Rasul alaihi salatu wassalam memuji Allah dan menyanjungnya. Alhamdu huwa thana'u ala al-jamilil ikhtiyariyi minal in'ami wa ghairihi. Alhamdu adalah sanjungan terhadap kebaikan yang bersifat ikhtiyari, baik berupa kenikmatan maupun yang selainnya. Dan telah berlalu pengertian ini di dalam syarah Al-Aqidatil Wasitiyah li Syekh Muhammad Khalil Harras di awal kitab. Wassana'u huwa takrarul mahamidi. Sementara as-sana' adalah berulangnya pujian. Ketika seseorang memuji Allah lebih dari sekali, mengulangnya, maka itulah dia as-sana'. Kana yamna'uni kada wa kada. Sebelumnya perkara demikian dan demikian menghalangiku untuk melarang dari mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad. Apa yang menghalangi beliau alaihi salatu wassalam melarang ucapan masya Allah wa syaa Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum ini? Huwal haya'u, yaitu rasa malu. Kama fir riwayatil ukhra, sebagaimana di dalam riwayat yang lain. Li'annahu hina dhaka lam yu'mar bi'inkariha. Karena sesungguhnya beliau alaihi salatu wasalam tatkala itu belum diperintah untuk mengingkari ucapan masya Allah wa sya'a Muhammad alaihi salatu wasalam. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru Tufailu radhiyallahu anhu annahu ra'a fi manamihi annahu marra ala jama'atin min ahli al-millataini. Tufail mengkhabarkan radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat di dalam mimpinya bahwa beliau melewati sekelompok orang dari kalangan penganut dua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fa ankara alaihim ma hum alaihi min asy-syirki billahi binisbatil waladi ilaihi. Maka Tufail mengingkari mereka atas atau mengingkari mereka apa yang mereka berada padanya berupa syirik kepada Allah dengan menisbahkan anak kepada Allah Azza wa Jalla ta'ala Allahu an dhalika. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla darinya. Fa'araduhu bi dhikri ma 'alayhi ba'dul muslimin min asy-syirk al-asghar al-waridi fi ba'd alfadhihim. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tersebut membalas Tufail dengan menyebutkan apa yang sebagian kaum muslimin berada padanya berupa syirik kecil yang datang pada sebagian laf ucapan-ucapan mereka, yaitu kalimat Masya Allah wa Sya'a Muhammad. وَعِنْدَمَا أَصْبَحَ قَصَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan tatkala Tufail memasuki waktu pagi, beliau pun mengkisahkan mimpi ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. فَأَعْلَنَهَا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun mengumumkan mimpi ini, wa ankara 'alan nasi takalluma bihadhihi al-kalimati syirkiyyati. Dan beliau alaihi salatu wasalam pun mengingkari manusia ucapan kalimat syirik ini. Wa amarahum an yatalaffadhu bil lafdhil khalis min asy-syirki. Dan Rasul alaihi salatu wasalam pun memerintahkan mereka manusia untuk mengucapkan lafaz yang bersih dari kesyirikan. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Annahu afada anna at-talaffuz bima syaa Allah wa syaa Muhammadun wa ma asbahaha min al-alfaz syirkun asghar kama sabaqa. Bahwasanya hadis tersebut memberikan faedah bahwa ucapan masya Allah wa syaa Muhammad dan ucapan-ucapan yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya misalnya kalau dalam bahasa kita, karena Allah dan karena dirimu. Ini semua karena Allah dan karena kamu. Atau yang semakna dengannya. Ini merupakan syirik kecil sebagaimana yang telah berlalu. Dengan perincian yang telah kita pelajari sebelumnya ya ikhwan. Dikatakan syirik-syirik kecil kalau yang mengucapkannya masih meyakini bahwa kehendak Allah Azza wa Jalla lebih agung, lebih besar daripada kehendak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma yustafadu minal hadith. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Al-i'tina'u bir-ru'ya wa annaha sababun. Litashri'i ba'dil ahkami waqta hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Memberikan perhatian terhadap mimpi. Dan bahwasanya mimpi-mimpi merupakan sebab pensyariatan sebagian hukum-hukum pada waktu atau pada masa kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Waqta hayatir Rasul. Pada masa kehidupan Rasul. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Maka kalau ada orang, dia mengaku saya bermimpi melihat Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada saya untuk membaca zikir subhanallahi wallahu akbar 10.000 kali dalam sehari. Keutamaannya demikian-demikian. Tidak bisa ya fulan. Rasul alaihi salatu wasalam telah wafat. Wahyu telah berhenti. Pensyariatan telah ditutup pintunya. Al-thaniyatu, faedah yang kedua. Anna qawla ma sya'allahu wa sya'a fulanun wa ma asbaha dhalika syirkun asgharu. Bahwasannya ucapan ma sya'allahu wa sya'a fulan dan ucapan yang serupa dengannya adalah syirik kecil. Ats-tsalitsatu yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghari. Pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasara akan syirik kecil. Ma'a ma hum 'alaihi min asyirkil akhbari. Bersamaan dengan apa yang mereka berada di atasnya berupa syirik besar. Min ajri ta'ni bil muslimin, dalam rangka mencela kaum muslimin. Rabi'atu yang keempat, taqdimu hamdillahi wa sana'i 'alaihi fil khutabi. Didahulukannya memuji Allah dan menyanjungnya di dalam khutbah-khutbah. Karena itu, di dalam khutbatul hajah yang biasa disampaikan di awal khutbah Jumat, innal hamdalillah nahmaduhu. Wa qawli amma ba'du fiha, dan didahulukannya ucapan amma ba'du. Afwan, wa qawlu amma ba'du fiha, dan ucapan amma ba'du di dalam khutbah-khutbah. Sebagaimana juga di dalam khutbatul hajah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dan jangan lupa setelah amma ba'du, karena ada ammanya, maka setelahnya fa. Amma ba'du, fa inna. Al-khamisatu yang kelima, istihbabu qasril masyiati ala Allahi. Disunnahkannya mencukupkan kehendak pada Allah Azza wa Jalla semata. Yaitu mengatakan Masya Allah wahdah. Yang ini merupakan martabatul kamal, tingkatan yang sempurna. Wa in kana yajuzu an yaqula Masya Allah thumma sya'a fulanun. Meskipun boleh seseorang mengatakan Masya Allahu thumma sya'a fulan, apa yang Allah kehendaki kemudian fulan kehendaki. Dan ini merupakan martabatul jawaz, tingkatan yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.